Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kajian kita hari demi hari telah kita lalui dengan berbagai kajian dan paparan dari para asatiz yang tergabung dalam Safir Al-Azhar Mesir Medan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita kaji ini menjelaskan bahwa seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memiliki kehidupan layaknya seperti manusia yang lain. Yang membedakannya hanya pada aspek bahwa seorang rasul dan nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan atau sangkaan atau anggapan orang-orang kafir Quraisy yang berkembang ketika itu di Mekah bahwa sealangkah baiknya, dan begitu juga di Madinah setelah itu, alangkah baiknya kalau seorang rasul itu, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menikah, tidak berkeluarga. Karena apa? Karena dengan demikian dia dapat fokus terhadap dakwah yang dia sampaikan. Nah, anggapan demikian bahwa tidak menikah bagi seorang rasul itu lebih baik daripada menikah, ini adalah anggapan yang sungguh sangat bertentangan dengan kenyataan. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa anggapan seperti itu muncul karena mereka tidak mengetahui sejarah para rasul dan nabi terdahulu, bahwa pada masa rasul dan nabi terdahulu, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin, mereka para nabi dan rasul itu menikah, berkeluarga, bahkan istri mereka tidak hanya satu. Oleh karena itulah ayat ini kemudian diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban. Nah, kemudian dengan menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau menjadi contoh dan teladan bagi umatnya. Bagaimana mungkin orang akan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau tidak menikah dalam aspek urusan keluarga atau dalam masalah kekeluargaan? Nah, ini juga menunjukkan bahwa pernikahan bagi seorang rasul pada masa lampau dan saat sekarang ini bagi para duat menjadi sangat penting. Karena kehidupan para duat kalau sekarang ini, ya para da'i, itu menjadi tolak ukur dan menjadi contoh, bahkan dapat dijadikan dakwah bilhal ya, bagi para pengikutnya atau bagi orang-orang yang mengikuti atau menjadi murid bagi para da'i dan para ulama tersebut. Nah, ini dapat kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para rasul itu bukanlah layaknya seperti malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, yang kemudian mereka tidak menikah dan mereka tidak makan atau tidak minum, karena tuduhan-tuduhan yang dilakukan atau yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu sungguh sangat tidak manusiawi. Dan selain daripada itu, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seorang rasul dan nabi itu ketika dia mengeluarkan suatu ajaran, maka semuanya itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sepantasnya seorang rasul dan nabi itu berkata-kata atau mengeluarkan sesuatu statement hukum atau pernyataan yang berkenaan dengan tauhid atau berkenaan dengan syariat, kecuali semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar, dan di studio telah hadir Ustaz Perdana yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Foto, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena setelah dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kedudukan Al-Qur'an dan keutamaan Al-Qur'an itu, maka di dalam ayat 38 ini Allah memberikan penjelasan tentang salah satu bagian daripada hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu hukum berkeluarga. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 38 ini. Yang pertama adalah bahwa ternyata di dalam Al-Quran sendiri Allah memberikan keterangan dan aturan tentang bagaimana kita bersikap atau mengikuti aturan-aturan Allah di dalam hukum berkeluarga. Dan ini sangat banyak. Di dalam surat Al-Ahzab kita bisa menemukan bahwa sebagian besar ayat-ayatnya itu menceritakan tentang hukum kekeluargaan, hukum di dalam keluarga. Falamma qala zaidun minha wataran zawajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'ayaihim idza qadaw minhunna watara. Ya, kalau pada masa dahulu orang Arab tidak memperbolehkan menikahi istri dari anak angkatnya, anak yang diadopsinya, tapi setelah Islam datang maka itu diperbolehkan. Begitu juga di dalam banyak hukum yang lain, ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Jangan masuk seenaknya saja ke dalam rumah rasul kecuali kalau sudah diizinkan, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu adalah aturan yang bersifat sangat komplit, mencakup secara keseluruhan aturan-aturan di dalam kehidupan manusia, bahkan sampai ke dalam tatanan kehidupan rumah tangga. Yang kedua, sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Ardiansah, bahwa ayat ini menggambarkan tentang keberadaan Rasul, posisinya sebagai seorang manusia biasa. Dan cukup menarik ketika Allah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablik. Kami telah mengutus para rasul yang datang jauh sebelummu. Semua rasul itu adalah manusia biasa, dan sudah oleh karena itu kedatangan engkau wahai Muhammad juga dengan posisi sebagaimana para rasul terdahulu. Kalau mereka adalah manusia biasa, engkau adalah manusia biasa. Untuk apa rasul yang diutus itu adalah manusia, bukan malaikat? Ini jawab oleh Syekh Muhammad Mutawli Sya'rawi di dalam keterangan ayat-ayat sebelumnya, bahwa kalaulah yang diutus itu adalah malaikat, tentu akan sangat sulit bagi kita meniru perilaku malaikat. Sedangkan kedudukan rasul itu adalah untuk dicontoh oleh manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu pemberi contoh, rasul itu sebagai suri tauladan. Sedangkan malaikat itu tidak mampu kita contoh. Salah satu aspeknya adalah malaikat tidak berkeluarga, dan malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sehingga tidak akan pernah terjadi kesalahan di dalam segala sikap dan tindak tanduknya. Oleh karena itu, rasul adalah manusia biasa karena memang dia diturunkan dan diutus oleh Allah untuk ditiru, untuk dicontoh oleh para pengikut-pengikutnya. Begitu juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu hal, bahwa segala aturan yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul lainnya itu murni adalah karena perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi iznillah, bahwa mukjizat, bahwa segala aturan hidup, segala macam peraturan yang rasul buat kepada para umatnya itu semua adalah karena perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kehendak pribadi. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan berjilbab kepada para wanita, terutama sekali kepada istri dan juga anak-anaknya itu bukan kehendak pribadi Rasul atau hanya sekedar sebuah adat dan tradisi yang sedang berkembang pada masa saat itu, akan tetapi murni karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita dapatkan di dalam keterangan ayat Al-Qur'an, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il alamina ayyudlina 'alaihinna min jalabihinna. Ya, surah Al-Mu'min ya, min jalabihinna. Perintahkan wahai Nabi kepada para istri-istrimu, kepada anak wanitamu, bahkan kepada seluruh wanita di alam ini, agar mereka itu memanjangkan jilbabnya atau memakai tutup kepalanya. Itu zalika adna ayyu'rafna, karena itu sifatnya agar mereka mampu dikenal, wala yuzaina, dan tidak disakiti oleh orang lain, dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya berusaha untuk mengikuti segala ajaran dan bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi bukan lagi berbicara dalam tataran ini adalah budaya, ini adalah sesuatu yang tidak cocok sekarang, karena Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu apa yang terbaik buat umatnya, terutama sekali kalau ternyata penjelasan-penjelasan itu memang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sudah saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an, karena Allah sendiri sudah mengatakan wala tattabi ahwaahum fayudilluka an sabilillah. Jangan sekali-kali engkau terperana dengan aturan-aturan yang dibuat oleh musuh-musuhmu, orang-orang yang selama ini mengikuti hawa nafsunya, karena yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana mereka itu berusaha untuk mensesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ikutlah kepada aturan Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik melalui Al-Qur'an ataupun sunnah, karena itu adalah yang terbaik buat kehidupan umat manusia. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mampu untuk berpuasa sepanjang hari. Dan ada pula yang lain mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu untuk tidak menikah seumur hidupku untuk demi beribadah. Dan ada pula yang mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu sepanjang malam untuk sholat, ya, dan aku mampu meninggalkan pernikahan. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari menegaskan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu, dan aku adalah orang yang paling mengetahui tentang syariat agama ini. Namun kalau kalian lihat, aku adalah orang yang berpuasa dan aku berbuka, aku salat dan aku tidur, dan aku berumah tangga dan menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang benci akan sunnahku, dia bukanlah bagian dariku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini menjadi renungan dalam hidup kita, sebagaimana yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Perdana, bahwa menjalankan syariat itu bukanlah mesti masuk akal atau tidak masuk akal, sesuai dengan selera atau tidak, tetapi adalah sebagaimana yang difirmankan Allah, sami'na wa ata'na. Jangan kita menjadi orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala pada masa lampau yang mengatakan sami'na wa asaina. Demikian mungkin mendapat menjadi pencerahan bagi diri kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Perdana mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.